Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjut yang kajian Alfiyah Ibnu Malik An-Nida. Qala Ibnu Malik rahimahullah walil munada anna au kanna ya wa ay wa a qad aya thumma haya wal hamzu litani wa wa liman nudib au ya wa ghairu wa latal labsi tunib. Untuk panggilan munada menggunakan huruf nida ya au a, demikian pula aya kemudian haya untuk hamzah, biasanya untuk jarak dekat, untuk wa biasanya untuk nukbah, untuk ya dan selain wa. Wa untuk lutbah atau dengan ya. Adapun selain wa, jika labas atau samar dijauhi. Wa ghair mandubin wa mutwamin wa mutmarin wa ma ja mustaghatsan qad yu'arrafa lama wa daqafis bil jinsi wal musyarilah. Qala wa may yamna'u fansur adilah. Selain untuk nutbah dan yang tersembunyi atau untuk istighosah, maka terkadang dibuang. Ketahuilah, dan itu terjadi pada isim jenis dan musyar miliknya sedikit, dan yang melarangnya maka bisa engkau bantu juga. Wabnil mu'arraf al-munadil mufrada al-ladhi fi rafihi qad uhida. Munada mufrad ma'rifat mabni sesuai dengan tanda rafa' yang telah ia ketahui atau yang telah diketahui. Wal windi mama ma badau qabla nida wal yujra mujra dibina in cuddida. Niatkan doma sesuatu yang telah mabni sebelum nida dan berlakukan seperti ini untuk menentukan kemabnian yang baru. Wal mufradal mangkura wal mudafa wa shibhaul sif'ati ma'atiman khilafa. Untuk munada mufrad nakirah atau mudaf atau syibul mudaf, maka nasabkan, tidak ada perbedaan pendapat. Nahwa zaidin dhumma wa nahwa zaidin dhumma wa ftahanna min Nah, wi Zaid bin Sa'id tilatahin contoh Zaid di domah dan fathakan dalam contoh Zaid bin Sa'id jangan kau lemah atau merasa hina. Wa damu illam yalid ibnu alama au yalid ibnu alamun qad khutima doma jika tidak mengiringinya itu tidak setelah alam atau yang mengiringi ibn ialah alam. Nah, wadnum awin sif matiraran wina mimbalahu stiqatu damin bujina domakan atau nasabkan apa yang terpaksa ditanwin dari apa-apa yang berhak untuk mabni domah. Mabitirarin khusra jamu ya wa'al ila ma'allahi wa mahdi'il jumal wal aktarullahumma bita'widhi wa syadayallahumma bita'widhi. Dalam kondisi terpaksa, khususkan penggabungan ya dan al, kecuali bersama lafaz Allah dan jumlah mahdiyah. Kebanyakan Allahumma sebagai gantinya dan jarang sekali ya Allahumma. Naam. Pembahasan kita tentang al-nida. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Arkanun nida isnan hurufun nidai wal munada. Rukun nida ada dua, huruf nida dan munada. Al-mas'alatu tsaniyah, hurufun nida'i sab'atun. Wahia Al-Hamzah Wa'ay Waya wa pamtudatan wa aya wa haya wa wa huruf nida ada tujuh. Yang pertama hamzah itu a, ya. Kemudian ai, kemudian ya, kemudian a dengan dibaca panjang, kemudian aya, kemudian haya, kemudian wa. Wa-nya ada alifnya, wa. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. I wa are lil munada al qarib. I wa a lil munada al qarib. Di I dan a bahasa biasa itu untuk munada jarak dekat. Al mas'alatu Arabiyah ayat wahaya wa'a mamdudatan lil munada al ba'id. Aya, haya, dan a baca panjang untuk munada jarak jauh. Al-mas'alatu al-khamisah ya dikulli munadan qariban kana au ba'idan au mutawassitan. Ya dikulli munadan qariban kana au ba'idan au mutawassitan. Untuk ia berlaku untuk semua munada, baik jarak dekat, jarak jauh, jarak tengah. Walam yaqo'in nida'u fil Qur'ani bighairiya. Walam yaqo'in nida'u fil Qur'ani bighairiya. Di dalam Al-Quran tidak terjadi nida' kecuali menggunakan ya. Tidak ada yang menggunakan selain ya. Lam yaqo'in nida'u fil Qur'ani bighairi ya. Al-mas'alatu as-sadisah wa linutbah. Wayallati yunada biha al-mandub al-mutafajja'u alaihi. Wayallati yunada biha al-mandubu al-mutafajja'u alaihi. Nah, wa hasrata atau wa kabihi wa hasrati, wa hasrati kantah wa hasrati wa kabihi. Wa digunakan untuk nutbah. Nutbah itu adalah untuk panggilan orang yang mengalami kesakitan, merintih kesakitan. Contoh wa hasrati, aduh rugi aku. Wa tabidi, aduh hatiku. Nah, wa dhuhra atu punggungku. fitnah, encoknya kumat. Waduh roh, punggungku. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Tata'ayyanu iya. Fi nida'i ismillahi ta'ala. Fala yunada bi ghairiha. Wa fil istighatsah. Fala yustaghatsu bi ghairiha. Tata ayyan ya fi nida'i ismillahi ta'ala fala yunada bi ghairiha, wa fi istighatsati fala yustaghatsu ighayriha. Wajib memakai ya kalau memanggil nama Allah, tidak boleh pakai yang lain, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, tak boleh pakai yang lain. Juga wajib pakai ya dalam bab istighosah, tidak boleh minta bantuan dengan selain ya. Nah, al-mas'alah itu as-saminah, masalah yang ke-8. Tata'ayyanu iya wawa finutbah. Illa anna wa fin nutbah aktsar istimalan min ya. Tata'ayyanu ya wa fin nutbah. Illa anna wa fin nutbah aktsar istimalan min ya. Di anna ia tustakmalu linutbah ida umina iltibas bin nida'i al-hakiki. Di anna ia tustakmalu linutbati ida umina iltibas, ida umina al-iltibasu bin nida'i al-hakiki. Ya dan wa adalah huruf nida yang digunakan pada nutbah. Hanya saja wa ketika dipakai untuk nutbah lebih banyak dipakai daripada ya. Karena ya baru dipakai untuk nutbah jika aman dan samaran dengan nida yang biasa, ya. Al-mas'alatu at-tasdiyah. La yajuzu khatfu harfin nida ma'al mandubi. Nahu wa zaidah wa zaidah wala ma'ab dhamiri. Nahu ya iyaka qad kufituka, ya iyaka qad kufituka, wala ma'al mustaghar. Nahu ya la zaidin, nah, tidak boleh membuang huruf nida pada mandub. Contoh wa zaidah, tak boleh zaidah saja, harus tawanya. Juga tidak boleh membuang huruf nida bersama dhamir. Ya iyaka qatufituka, tak boleh. Iyaka qatufituka, ya-nya dibuang, tak boleh. Tak boleh juga membuang bila mustaghas bersama mustaghas. Nahu ya la zaidin, tak boleh la zaidin. Al-Faidatu wa Hadiyat Asrah. Hadfu harfi nida ma'al isyarah qalil wa kadhalika ma'a ismil jinsi. Wa kadha ma'a ismil jinsi, ya. Hatta inna akthar nahwiyin mana'uhu. Hatta inna akthar nahwiyin mana'uhu. Walakin ajazahu ta'ifatun minhum. Walakin ajazahu ta'ifatun minhum. Watafi'ahum Ibnu Malik. Pembuangan huruf nida jika bersama isim isyarah sedikit terjadi. Demikian pula bisa bersama, bila bersama dengan isim jenis sedikit terjadi. Bahkan kebanyakan ahli nahwu melarangnya, akan tetapi sekelompok dari mereka membolehkannya. Dan yang membolehkan ini diikuti oleh Ibnu Malik rahimahullah. Wa dzalika qauluhu qalla wa man yamna'hu fansurhu adilah. Sedikit sekali orang yang mau mencegahnya, tapi tolonglah untuk membantunya. Baik, al-mas'alatu tanita astra al-hajat astra. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Naam. Al-munada mawdi'un min al-mawadi' alladhi yukhdafu 'amiluhu wujuban. Al-munada mawdi'un min al-mawadi'i alladhi yukhdafu 'amiluhu wujuban. Fa fa aslu qaulika ya Abdullah ad'u Abdullah fa khudhi fal fi'lu wa uniba ya anhu. Al munada mawdhi'un minal mawadhi'i allati yuhdafu amiluhu wujuban. Fa aslu qawlika ya Abdullah ad'u Abdullah fa khudifal fi'lu wa uniba ya anhu. Munada adalah salah satu tempat yang amilnya wajib dibuang. Asal ucapan Anda ya Abdullah, Abdullah dinasab adalah ad'u Abdullah. Kemudian fi'ilnya dibuang dan diganti posisinya oleh ya. Al-fa'idatu asal di ta'asah. Asal ni ta'asah. Al-fa'idatu asal ni ta'asah. Al-munada khamsatu anwa'. Al-munada khamsatu anwa'. Al-awwal al-mufradul alam. Biar terus ada fisah ya. Al-mufradul alam wa huwa al-alam alladhi laysa mudhafan wala syabian bil mudhaf. Al-mufradul alam wa huwa al-alam alladhi laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Al-mufradul alam wal-alam alladhi laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wa hukmuhu mabniyun ala ma yurfa'u bihi fi khalidi Arab. Wa hukmuhu mabniyun ala ma yurfa'u bihi fi halil i'rabi. Nahu ya Zaidu, ya Zaidan, ya Zaiduna, ya Hindatu. Hukum al-mufradul alam itu alam yang tidak berbentuk mudhaf, tidak berbentuk syabih bil mudhaf. Kalau menjadi munada, hukumnya mabni sesuai dengan tanda rafaknya ketika i'rab. Contohnya saya itu mabni apa itu? Mabni dhammah karena tanda rafaknya dhammah. Jadi mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya Zaidani mabni apa? Mabni alif ada isim musanna ketika rafa pakai tanda alif. Ya Zaidani mabni alif fi mahalli nasbin maf'ul bi. Ya Zuyud mabni apa? Mabni dhamma karena jamak taksir ketika rafa pakai dhamma. Maka ketika munada mabni dhamma, mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ul bi. Ya Zaiduna mabni apa? Mabni ya Zaiduna wawu karena ketika rafa jamak mudzakkar salim pakai wawu mabni alal wawu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya Hindatu Maksudnya apa? Abni domma, karena jamak wa ala salim ketika rafa pakai domma. Mabni al-dham fi mahlinas bin maful bih. Asani an-nakiratu al-maqsudah wa yallati kusida biha mu'ayyan an-nikah an-nakiratu al-maqsudah wa yallati kusida biha mu'ayyan. Wa hukmuhu mabniyun ala ma yufa'u bi fi hal i'rab. Wa hukmuhu mabniyun ala ma yufa'u bi fi hal i'rab. Nahu ya rajul, ya rajulan, ya rijal, ya muslimatu, ya rajul, ya rajulani, ya rijal, ya muslimatu. Nah, yang kedua disebut munada nakira maksudah. Ialah munada yang berbentuk nakira yang sudah ditujukan untuk sesuatu tertentu. Hukumnya mabni sesuai dengan tanda rafaknya ketika i'rab. Contoh ya rajul, mabni apa? Ya rajul, mabni dhamma. Karena isim mufrad ketika rafak pakai dhamma. Ya rajulani, mabni alif. Ya rijalu, mabni dhamma. Ya muslimatu, mabni dhamma. Naam, barakallahu fikum. Semuanya ini nakir maksudah, yakni yang sudah ditujukan kepada sesuatu tertentu. Atsalis an-nakiratu ghairul maksudah. An-nakiratu ghairul maksudah. Wa hiya allati lam yuqsad biha muayyanun. Wa hukmuhu mu'abun mansubun maf'ulun bi ka qawlil a'ma ya rajulan khud biyadi. Wa hukmuhu mu'abun mansubun maf'ulun bi ka qawlil a'ma ya rajulan khud biyadi. Yang ketiga munada yang berbentuk nakirah ghairul maksudah, itu nakirah yang masih belum ditujukan untuk sesuatu tertentu, masih bersifat umum. Hukumnya mu'rab nasab menjadi maf'ul bih, seperti ucapan orang buta ya rajulan khud biyadi, wahai laki-laki dewasa pegang tangan. Tidak ditujukan kepada orang tertentu, tapi siapa yang merasa dirinya bisa menuntun tangan si buta itu, dia panggil. Namanya ghair maksudah. Rabik al-mudah. Wahukmuhu mu'abun mansubun maf'ulun bih. Nahu ya Abdallah, ya Aba Muhammad, ya Ummah Salamah. Ya Abdallah, ya Aba Muhammad, ya Ummah Salamah. Yang keempat munada mudhaf, hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Contoh ya Abdallah, ya Aba Muhammad, ya Ummah Salamah. Al-khamis al-musyabba bil-mudhaf, wa huwa ma ta'allaqa bi syai'un min tamami makna al musyabbah bil mudhafi wa huwa ma ta'allaqa bi syai'un min tamami makna. Wa hukmuhu mu'rabun mansubun maf'ulun bih. Nah, kelima namanya musyabbah bil mudhaf, ialah sesuatu yang terkait dengan lafaz sesudahnya yang menyempurnakan maknanya. Hukumnya mu'rab nasab menjadi maf'ul bih. Nahu ya hasanan wajhu, ya tali'an jabalan, ya rahiman bil ibad. Hukum munada musyabbah bil mudhaf itu mu'rab nasab maf'ul bih. Contohnya hasanan wajhu, hasanan wajhu termasuk musyabbah bil mudhaf, sehingga dibaca hasanan ya. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya rahiman bil ibad, wahai yang mengasihi hamba-hamba. Al-mas'alatu as-saminata al-mas'alatu as-salisat as-salisata'asah. Nah, masalah yang ketiga belas. Idza kana al-ismul mab al-munada, idza kana al-ismul munada mabniyan qabla al-nida, kuddiya ba'dan nida'i bina'uhu ala bab. Idza kana ismu al-munada mabniyan qablan nida'i, kuddira ba'dan nida'i bina'uhu ala bab. Nahu ya hada, wayajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida', wayajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida'. Kasaik fi annahu yutba'u bi raf'i mura'atan lidham al-muqaddar fi. Fi annahu yutba'u bi raf'i mura'atan lidham al-muqaddar fi. Wa bin nasbi mura'atan lil mahalli. Fatakul ya hada al-aqilu wal-aqila, Ya hada al-aqil wal-aqil fir'af'i wa nasbi. Kama ta'kulu ya zaitu ad-dharifu wad-dharifa. Ya hada al-aqilu wal-aqila fir'af'i wa nasbi. Kama taqulu ya zaitu ad-dharifu wad-dharifa. Perhatikan baik-baik. Kita kana nisbul munada mabniyan qoblan nida'i kudira ba'dan nida'i bina'uhu al-dham. Nahu ya hada wa yajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida'i kazaidin fi annahu yutba'u bir raf'i mura'atan lil dhammil muqaddari fi wa bin nasbi mura'atan lil mahall fataqul ya hadzal 'aqil wal 'aqila bir raf'i wan nasbi kama taqul ya zaitu ad-dharifu wad dharifa. Jika munada sudah mabni sebelum menjadi munada, kalau ada isim yang sudah mabni sebelum dia munada, maka ketika munada dikira-kirakan mabni domah. Contoh ya hada, hada itu mabni enggak? Mabni setelah jadikan munada ya hadza maka mabni dhamma muqaddara ya mabni ala dhamm al muqaddar mabni ala dhamma muqaddara. Dan diberlakukan padanya kemabnian baru dengan sebab munada. Seperti contoh lafal saya, kalau dikasih tawabik maka tawabiknya bisa rafa, memperhatikan domah mukodaro ya mabni domah mukodaronya. Bisa juga tawabiknya dinasab, memperhatikan mahal munadanya. Contoh ya hada al-akilu boleh, ya hada al-aqilah juga boleh. Kalau dibaca al-aqilu berarti mengikuti apa ini? Lafat hada yang mabni dhammah muqaddarah. Kok dhammah muqaddarah? Karena hada sebelum munada sudah mabni, ketika jadi munada mabninya dhammah muqaddarah. Maka tawabiknya dibaca rafa dengan melihat lafaz hadza tadi sebagai lafaz yang mabninya dhammah muqaddar. Boleh juga dibaca nasab ya hadza al-aqilah dengan melihat mahalnya sebagai munada. Ya. Baik. Sebagaimana engkau katakan ya zaidu ad-dharifu wad-dharifah. Boleh. Ya. Kalau ad-dharifu berarti mengikuti lafaz zaid gitu. Mabni apa ini? Doma. Ad-dharifa mengikuti mahalnya zaid sebagai munada. Baik. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. Idza kana al-munada mufradan alaman idza kana al-munada mufradan alaman wa wusifa bi ibnin wa wusifa bi ibnin mudhafin ila alamin wa wusifa bi ibnin mudhafin ila alamin wa lam yufsal bainal munata wa baina ibnin wa lam yufsal bainal munata wa baina ibnin jaza laka fil munada wajhan jaza laka fil munada wajhan al-bina'u al-dham al-bina'u al-dhammi nahu ya zaidu bina amrin ya ya zaidu bina amrin tul wal-fathu itba'an nahu ya zaidu bina amrin ويجب حذف ألف ابنين والحالة هذه خطا ويجب حذف ألف ابنين والحالة هذه خطا نعم perhatikan perhatikan penjelasan. Jika munadanya berbentuk mufrad alam, oh ya, mufrad alam, ya, mufrad bukan mudhaf, bukan sibul mudhaf, alam berarti nama orang, ya. Jika disifati kasih naat dengan lafaz ibnun yang mana ibnun ini mudhaf isim alam dan tidak ada pemisah antara munada dan ibnun, maksudnya tak dipisah ke paragraf berikutnya, nah, ya, maka boleh munada dibaca dua bentuk. Yang pertama dibaca mabni dhammah seperti contoh ya zaidu ibna amrin. Bisa juga dibaca fathah mengikuti tawafiknya ya zaidu ibna amrin. Untuk alif ibnun wajib dibuang dalam keadaan seperti ini sebagai kaidah khot ya penulisan. Coba ya zaidu, zaidu itu mufrad alam, munada ya. Kemudian ibna naat yang mana dia mudhaf kepada amr alam. Antara zaidu dan ibnun tidak dipisah. Nah, nyambung penulisannya ya. Maka zaidu boleh dibaca dhammah, mabni dhammah zaidu. Boleh dibaca fathah zaidah. Untuk alif lafaz ibnun dibuang. Ya zaidu bina amrin, ya zaida bina amrin. Nah. Al-mas'alatu al-khamisata asrah. Nah, sorry. Masalah 15. Idza lam yaqa ibnun ba'da alamin. idza lam yaqa ibnun ba'da alamin. Aw lam yaqa ba'dahu alamun. Idza lam yaqa ibnun ba'da alamin. Aw lam yaqa ba'dahu alamun. Wajaba dhammul munada wamtana'a fathuhu. Fal awwal nahu ya ghulamu ibna amrin ya zaidu Ad-Dharifa Ibna Amrin. Ya Ghulam Ibna Amrin Ya Sayyidu Ad-Dharifa Ibna Amrin. Wathani nahu ya Zaidu ibna akhina. Ya Zaidu ibna akhina. Fayajibu bina'u Zaid al-Dham fi hadhihi al-amthilah. Fayajibu bina'u Zaid al-Dham fi hadhihi al-amthilah. Wayajibu isbatu alif ibnin wal halatu hadhi. Wajib isbatu alif ibnin wal halatu hadhi. Ini perhatikan baik-baik. Idalam yakok ibnun ba'da alam. Idalam yakok ibnun ba'da alam. Jika ada lafad ibnun tapi tidak terletak setelah munada yang mufat alam. Awas, ini kaidah pertama. Aulam yakok ba'dahu alam. Atau setelah ibnun bukan isim alam. Poin yang kedua, wajabah bomul munada wamtan afatku, maka munadanya wajib ditommah, tidak boleh difathah. Perhatikan contoh yang pertama, ya ghulamu ibn amrin. Lafat ibnun tidak terletak setelah alam, karena ghulam itu bukan alam, ya. Maka wajib ghulamu, tidak boleh ghulama. Ya ghulamu bena amrin. Ya Zaidu ad-Dharif ibna amrin. Sebelum Ibn adalah Ad-Dhaif. Nah, di sini sebetulnya kaidahnya ialah dipisah antara munada dan ibn. Ya, munadanya alam, tapi dipisah antara munada tadi dengan ibn, dengan pemisah, Ad-Dhaif. Maka Zaidnya dibaca dhamma, enggak boleh dibaca fathah. Ya Zaidu Ad-Dhaifa Ibn Amrin. Contoh yang kedua, ya Zaidu Ibn Akhina. Setelah Ibn bukan isim alam, Akhina. Walaupun dia terletak setelah munada mufrad alam, tapi setelah Ibn bukan alam, maka munada dibaca dhamma, enggak boleh fathah. Ya Zaidu Ibn Akhina. Untuk Zaid dalam contoh-contoh tadi dibaca dhamma. Dan alif saat itu wajib dipakai, enggak boleh dibuang. Ya Zaidu Ibn Akhina. Ya Zaidu Al-Dhaifa Ibn Amr. Ya Ghulam Ibn Amr. Baik. Al-Mas'alatu As-Sadisata Asra. Masalah yang ke-16. Iza utur syairun Iza utur syairun ila tanwini al-munada al-mabni idza tu'a sya'iran ila tanwini al-munada al-mabni kana lahu tanwinuhu wa huwa madhmumun wa kana lahu nasbuhu الأول نحو قوله فالأول نحو قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام Wasani nahu qawlihi dha'afat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqatka al-awaqi dha'afat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqatka al-awaqi. Baik. Munada yang mabni, tahu ya? Abni sesuai dengan tanda rafaknya itu ya. Kalau ada penyair terpaksa mentanwin munada yang mabni tadi, maka dipersilakan bagi penyair itu untuk mentanwinnya dalam keadaan dhammah atau menasabkannya. Silakan pilih. Contoh salamullahi ya matoran alaiha walaysa alaika ya matoru assalam. Ya matoran, nah ini harusnya kan ya matoru, tapi penyair ingin mentanwinnya, ya silakan tanwin dengan dhammah ya matoran, tapi ini darurat. Yang kedua, dharabat sadraha ilayya wa qalat ya ajian laqad waqad ka'al awaqi. Harusnya kan ya adiyu. Nah, tapi di sini ditanwin, boleh juga dinasabkan ya adiyan. Kalau dibaca ya adiyun juga enggak apa-apa, ya adiyan juga enggak apa-apa. Tapi hukum asalnya ya adiyu. Jadi munada mabni itu meliputi mufrad alam. Yang kedua, ya, menadai mabni itu meliputi mufrad alam. Yang kedua, an-nakirah maksudah. Nah, ini karena mabni sesuai dengan tanda rafaknya, kan enggak boleh ditanwin. Tapi dalam kondisi darurat, tukang-tukang syair itu boleh mentanwinnya. Kalau sudah ditanwin, maka boleh tanwin dengan dhammah, boleh tanwin dengan fathah. Boleh ya matoran, boleh ya matoran, boleh ya adiyun, boleh ya adiyan. Nah, tapi darurat. Kalau enggak darurat, enggak boleh. Nah. Al-mas'alatu as-sabi'ata as-sab. Ayo, nah. Ya. Saya sudah separuh, tinggal separuh kekuatan ya. Nah, di meremelek, nanggung. Baik, la yajuzu, la yajuzu al jam'u baina harfin nidai wa al. La yajuzu al jam'u baina harfin nidai wa al fi ghairi ismillahi ta'ala wa ma summiya bihi minal jumal wa ma summiya bihi minal jumal illa fi dharurati syi'ri illa fi dharurati syi'ri. Nah, la yajuzu al-jam'u baina harfin nidai wa al fi ghairi ismillahi ta'ala wa ma summiya bihi minal jumal illa fi dharurati syi'ri fal awwal nahu. Ya Allah atau ya Allah, ya hamzahnya boleh dibaca al-qat'u. Ya Allah, bisa dibaca wasl. Ya Allah, wasani nahu. Ya ar-rajulu muntalik. Ya rajulu muntalikun akbil. Ya Rasul muntolikun akbir. Wasalis nahu qawlihi faya al-ghulamani alladani fa'a faya al-ghulamani alladani fa'a iyakuma antuk kibana syara iyakuma antuk kibana syara faya al-ghulamani alladani fa'a iyakuma antuk kibana syara. Baik, perhatikan kaidahnya tadi ya. Tidak boleh kita menggabungkan antara huruf tidak dengan al selain pada nama Allah Ta'ala, satu kaidah, dan selain pada jumlah yang dipakai untuk nama orang. Yang ketiga, kecuali darurat syair, boleh. Nah, berarti ada tiga pembahasan ya. Contoh yang pertama, ya Allahu atau ya Allah, boleh kan menggabungkan huruf tidak dengan au pada nama Allah. Yang tak berikan nama selain Allah. Ya Rajul Muntalik Akbil, itu kan bisa antara huruf tidak dengan al gabung pada nama orang yang terbuat dari jumlah. Namanya itu si Rajul Muntalik. Maka ketika ada huruf tidak boleh dikasih al. Ya Rajul Muntalik. Yang ketiga, dalam darurat syair, yakni terpaksa, boleh ya. Padahal bukan nama Allah, bukan pula jumlah yang dipakai untuk nama. Faya al-ghulamani alladani fara iyakuma antuk kibana syar. Ya al-ghulamani, harusnya ya ghulamani, gak pakai al, tapi ini kasih al karena darurat syair. Al-masalah itu Astamina ta'asa, masalah yang ke-18. Al-Aktar, Al-Aktar fi nida'i ismillahi, Al-Aktar fi nida'i ismillahi Allahumma. Mimin musyaddadatin muawwadatin min harfin nida'. Mimin musyaddadatin muawwadatin min harfin nida'i. Wasadda al-jam'u bainal mimi wa harfin nida'. Wasadda al-jam'u bainal mimi wa harfin nida'i fi qawlihi inni iza ma hadathun alamma, inni iza ma hadathun alamma, aqulu yallahumma, yallahumma, ya aqulu ya Allahumma, ya Allahumma. Taib. Wadhalika qawduhu wal aktharu wa humma bit ta'widhi wa shadda yallahu ma fi qaridhi. Ini adab terakhir. Paket terakhir. Wal aktharu Allahumma bit ta'widhi wa shadda ya Allahumma fi qaridhi. Baik. Perhatikan baik-baik penjelasannya. Kebanyakan kalau kita manggil nama Allah dengan lafaz Allahumma menggunakan mim yang ditasdid sebagai ganti dari huruf nida. Jadi Allahumma itu mim yang ditasdid tadi itu ganti dari huruf nida. Jarang sekali menggabungkan antara mim dan huruf nida. Maksudnya sudah ada mim yang ditasdid, huruf nidanya juga dipakai. Itu terjadi tapi jarang digunakan. Seperti dalam ucapan penyair, inni idza ma hadatsul alam ma aqulu yallahumma yallahumma. Nah, pakai ya, pakai mim yang ditasdid. Yang banyak enggak pakai huruf nida. Allahumma Allahumma ya. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik wal akthar Allahumma bi ta'widhi wa syadda ya Allahumma fi qaribi. Wallahu ta'ala al-bistawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.